Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ustadzik fihi lisani wa sif qalbi bijahin nabi wa sahbihul ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadil abidin dahrad dahirin amma ba'du. Agak dikencingin mic ya, dinaikin surah. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, kita lanjutkan rutinan kita pada malam hari ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab salat, pengertian salat dan juga sebab-sebab dinamakan salat tersebut. Kita ulang sebentar, flashback sebentar, bahwasanya kalau disebutkan di dalam kitab ini al-aham ta'rifus shalah, pengertian salat secara bahasa adalah doa. Ya, adapun secara istilah bagaimana yang sudah dibahas, aqwal, ucapan ataupun perbuatan, ucapan dan perbuatan. Tolong ambilin kipasnya, agak panas. Ucapan atau perbuatan, ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ghaliban, di sini ada tambahan ghaliban, biasanya. Biasa, biasanya. Jadi maksudnya biasanya di sini adalah ada sholat, ya. Ada sholat yang dia enggak seperti biasanya. Kalau biasanya sholat seperti biasa itu dimulai dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya ibu sekalian. Tapi ada yang enggak biasanya. Ada yang enggak biasanya, ini kipasnya hidup asli coba. Panas. Ada yang enggak biasanya. Enggak biasanya seperti apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu enggak seperti biasanya, dia enggak ada ruku, enggak ada sujud. Terus sholat orang yang diikat. Sholat orang yang diikat itu, misalnya dia ditahan atau sakit di atas ranjang, orang sakit diimpus, dia enggak bisa ruku, enggak bisa sujud kan? Nanti kalau dia ruku sujud lepas impusnya, maka ini di luar daripada definisi yang barusan kita sebut. Nanti akan kita bahas ya. Ini kita flashback sebentar. Ada itu tadi aqwal itu, jadi cuman salat itu ada apa namanya? Ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Ada ucapan tok tapi dia enggak berbuat seperti tadi salat jenazah. Salat jenazah itu ucapan doang. Enggak ada ruku, enggak ada sujudnya. Salat orang yang sakit. Orang yang sakit itu ucapan doang, gerakannya enggak ada. Ada kebalikannya. Gerakannya tapi ucapannya enggak ada. Apa? Salat orang yang bisu. Orang yang bisu itu dia gerak doang, Bu. Tapi dia enggak ada ngucap apapun. Yang orang bisu ya baca Fatihah enggak bisa. Nah, itu ya. Keutamaan salat. Fadlus salat. Keutamaan salat adalah ia ar-ruknu tsani min arkan Islam. Jelas, salat itu adalah rukun kedua daripada rukun Islam. Wa hiya amududdin. Salat itu adalah tiang agama. Jadi agama ini kokoh karena ada tiang. Tiangnya apa? Salat. Ini masjid ini, kita kajian sekarang di masjid. Ada empat tiang di tengah-tengah. Ini kalau empat tiang enggak ada, ambruk kan? Ambruk, enggak kokoh dia. Dia enggak akan tegak. Sama dengan agama. Agama kalau orang enggak salat, dia enggak akan kokoh imannya. Ambruk enggak? Dikasih indomie satu bungkus, hilang iman dia. Dikasih cobaan, ya, yang enggak, cobaan yang menurut dia berat, enggak sanggup. Akhirnya caci maki, ya Allah, dosaku, kata dia. Bisa jadi itu sholatnya. Maka kata Habib Nabil Al-Musawwa itu, kalau hidup kita ini carut marut, tau carut marut, susah, rezeki susah, apa susah loh. Barangkali sholat kita yang enggak benar. Barangkali sholatnya yang enggak benar. Karena kesusahan di dalam hidup kita itu berpengaruh, sholat yang kita lakukan itu berpengaruh pada kehidupan kita. Kalau sholat kita baik, maka insya Allah kehidupannya baik. Tapi kalau sholatnya enggak baik, ya hidupnya juga enggak baik. Wa fatullah azimun kama waradat bil ayat al-Qur'aniyah wal hadits an-nabawiyah. Keutamaannya banyak. Keutamaannya mulia. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Di antaranya wa aqimish sholata li dzikri. Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 14, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan dirikanlah salat untuk mengingat. Jadi untuk mengingat Allah itu kita dirikan salat. Faham? Dirikan sholat. Di dalam sholat itu kita itu mengingat Allah. Tapi orang zaman now enggak. Kunci motor hilang, dia sholat. Ya. Yeah. Kadang barangnya hilang, dipikir-pikir, enggak nemu-nemu. Tapi pas sholat, langsung ingat itu. Oh, taruh di atas lemari. Lah ini, ya berarti sholatnya bukan karena Allah itu. Tapi ayat ini dipelintir sama sebagian orang. Kata Allah, wa aqimish sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti kalau kita sudah ingat Allah, cukup salat dah. Enggak perlu takbir, enggak perlu ruku, enggak perlu sujud. Jadi begitu azan kita ingat Allah, selesai salat. Kau tak ada pergi ke masjid, tak ada ke musala, aku dah cukup ingat Allah, dah selesai dah salat. Nah, ini ada ini, iling-iling ya. Gimana ini Pak Ustaz? Salah. Ya kalau misalkan patokannya ingat kepada Allah, nabi itu enggak perlu salat, Bu. Siapa yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad dalam mengingat Allah? Enggak ada. Nabi itu tanamu aina ya wala yanabu qalbi, kata Nabi. Mataku itu tertidur tapi hatiku enggak tidur. Kalau kita mata melek, hati tidur. Maksudnya tidur tidak ingat Allah. Apalagi tidurnya mimpi tak mana lah. Kalau Nabi enggak, tidurnya aja mengingat Allah. Hati itu sudah ingat Allah. Tapi lihat Nabi salat apa enggak? Nabi salat. Nabi ruku, Nabi takbiratul ihram, Nabi sujud. Nah kalau sholat itu ingat Allah, lah Nabi enggak perlu sholat. Tapi buktinya Nabi sholat. Bahkan Nabi enggak pernah meninggalkan sholat. Dalam keadaan sakit, akhir hayat beliau itu sakit, beliau itu digendong, dipapah sama sahabat Abu Bakar Siddiq, sama sahabat Ali bin Abi Thalib, biar hadir. Nah, terus kalau bahasanya, nanti itu pelajaran belakangnya. Allah di sini mendahulukan sholat, bukan mendahulukan zikir. Wa aqimish sholata li dzikri. Nanti ada namanya takdim wa ta'khir kalau kamu belajar balaghah nanti. Jadi sholat dulu baru zikir, bukan zikir dulu baru sholat. Paham? Nah itu ya, itu sekedar pemahaman ringkas saja. Allah berfirman juga wa qawlu ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Hud ayat 114, wa aqimish sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah sholat di penghujung waktu siang dan di pertengahan malam. Ya Allah perintahkan. Innal hasanat yudhibna sayi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan. Maksud daripada ayat ini adalah amal sholat kita itu menghapus dosa kita. Makanya disebutkan dari riwayat lain itu as-salatu ila salat mukaffiratu lima bainahuma ma lam ya'malil kaba'ir, atau kama qala Nabi. Jadi salat ke salat lain, ke salat dari satu salat ke salat berikutnya itu penghapus dosa antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi salat zuhur ke asar, dari zuhur jam 12, asar jam 3 sore misalkan, 3 jam itu kalau ada dosa kecil kita lakukan, maka jam 3 kita salat asar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa ke? Tapi kalau dosa besar, curi, ngerampok, berzina, enggak bisa, harus taubat nasuhah. Dzalika dzikra lidzakirin. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini itu tadi dari ayat. Ini dari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan salat. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama fi shalah, apabila dia berdiri melaksanakan salat. Jadi kita ini ketika sholat, Allahu Akbar, futihat salahul jinan. Dibukakan pintu surga di hadapannya. Jadi ketika kita sholat itu pintu surga itu dibuka. Nah, mana Ustaz? Kok enggak nengok? Depan ana dinding aja sama satir kalau perempuan. Ini adalah perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib, umur ghaibiyah, la ya'lamuha katsirun minan nas. Enggak ada yang tahu banyak manusia. Hanya orang-orang iman yang kuat yang apa namanya? Bisa percaya. Mudah-mudahan iman kita kuat. Jadi ketika kita sholat itu, pintu surga kita itu dibuka di depan. Makanya kalau ada orang mati ketika sholat, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan sholat, amin. Itu kata orang Pontianak, masuk surga bulat-bulat. Nah, udah tak usah diragukan, saat tak ditahlilkan pun udah masuk surga. Karena dia sudah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Banyak kan kejadian kan? Sujud, tak bangun-bangun. Ada juga sujud tidak bangun-bangun karena ketiduran waktu subuh. Itu lain lagi. Ya. Maksud di sini sujud tidak bangun-bangun adalah meninggal, wafat. Husnul khotimah. Ya Allah, enak yang meninggal gitu ya. Meninggal dalam keadaan baik itu. Meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Kemarin terakhir itu di Instagram saya lihat. Ada kiai meninggal ketika ceramah. Pas lagi baca Al-Quran. Apa disebut itu? Di Malang, kiai Malang, kiai besar punya pondok pesantren, lagi ceramah jantungan meninggal. Wah, enak udah langsung masuk surga itu. Ya, kita ini belum tentu. Belum tentu kita enggak tahu. Ya mudah-mudahan saja. Futihat lahul jinan, ukshifa lahul hijab bainahu wa baina rabbi. Dan di apa? Dibuka, disingkap. Diangkat hijab pembatas antara hamba yang sholat itu dan kepada antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung ketika dia sholat itu dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya kalau curhat lebih enak tuh curhat tuh pas sholat. Kalau curhat nangis-nangis, punya utang 20 juta, tak ada duit nak bayar. Ini utang duit sumpok, kokok, ngopi. Pokok dua selop habis. Kopi 10 cangkir. Kau ngapa? Stres aku. Utang belum buk. Mana nak nyek duit. Kau tak pernah sholat. Coba kalau ada masalah itu sholat. Adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat pas sujud. Tapi jangan diucapkan. Batal. Dalam hati. Ya Allah, aku punya hutang. Ya Allah, gak apa-apa. Apa dilarang? Enggak kan? Ya Allah, ini anakku besok harus bayar SPP. Ini tidak ada duit buat bayar SPP. Adukan kepada Allah. Siapa tahu besok itu bangun tidur di bawah bantal ada duit kan? Tahu. Itu langsung. Makanya ketika sholat itu kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak muda itu kalau berbicara dengan yang bukan mahramnya, anak-anak muda di luar itu. Atau suami berbicara dengan istrinya nikmat atau tidak? Memang kalau pernah dia belum kawin nanti dia bisa ngerasain ya. Kenapa? Cinta sama istrinya. Coba dia lihat. Rela malah mahat itu. Karena itu adalah manusia. Nah, kenapa kita bercakap-cakap dengan Allah enggak nikmat? Berarti iman kita yang masalah. Sholat cepat, sholat tercuri. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa lagi tarawih? 8 menit 20 rakaat. Sholat aku ya. Wastaqbalat hurul ain. Nah ini yang ada. Dan di hadapannya ada al hurul ain, kenikmatan, surga, bidadari, kenikmatan. Di depan dia itu sudah ada nikmat. Malam yamtahid aw yatahanna, selama hatinya itu tidak berpaling dari Allah. Jadi kalau sholatnya khusyuk, imam baca fatihah dia dengerin, dia baca surah, dia nggak khoyal aneh-aneh, dia nggak mikirin utangnya. Nah, kalau dia bisa, maka dia mendapatkan yang barusan kita sebut. Ini lampunya mati kenapa? Wajib ilat, wa inna fi shalah la shifa. Itu tadi hadis akhraj yang Tabrani fil Kabir. Diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Ada lagi hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Mustadnya dari Abi Hurairah dan Ibnu Majah. Inna fis shalah la syifa. Sesungguhnya dalam salat itu ada apa? Obat. Ada obat. Sesungguhnya dalam sholat itu ada obat. Makanya dokter itu riset membuktikan orang sholat, makin banyak sholat itu makin sehat. Karena setiap pergerakan sholat itu ada medisnya. Ruku ada medis, sujudnya. Orang kalau sering sujud tuh dia gak mungkin kena stroke. Karena aliran darahnya lancar. Itu panjang lagi itu ada itu. Ruku, faedah ruku dari sisi medis. Ini. Dulu ada pernah bahas tapi di Cirebon dulu. Udah berapa tahun yang lalu pernah. Ruku medisnya begini. Ya, terus apa duduk antara dua sujud itu ada medisnya. Ada apa namanya kesembuhan di situ. Orang yang sering sholat itu insyaallah sakitnya enggak aneh-aneh. Sakit demam 2 hari meninggal selesai. Jadi enggak memberatkan keluarganya. Tapi yang sakit stroke, wah ini mungkin ditanyain dikoreksi. Walaupun tidak semuanya, ada juga orang-orang soleh sakit berat. Karena apa? Allah kepengen menguji dia agar dosa-dosanya diampuni sehingga kalau orang itu meninggal dia bertemu dengan Allah dan keadaan tidak punya dosa. Jadi enggak jadi patokan juga. Tapi kebanyakan orang yang ahli sholat itu sehat-sehat. Dalam hadis lain juga Nabi SAW bersabda, waju'ilat qurratu aini fi sholat. Dan dijadikan kesenanganku itu di dalam sholat. Jadi kesenangan Nabi itu sholat. Kesenangan kita shopping. Yang anak muda Mobile Legend. Beda. Kesenangan Nabi dan orang-orang soleh adalah sholat. Begitu datang waktu sholat, hilang sumpoknya. Sumpok ini itu datang sholat senang. Pergi ke masjid, pergi ke musala, melaksanakan sholat. Itu kesenangan Nabi. Dalam hadis yang lain juga, innal abda idza qama yusalli. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia berdiri sholat, utiya bidzunubihi. Dia dihadapkan dengan dosanya. Ada dosa ini, dosa itu. Fa udiat ala ra'si, maka dosanya itu ditaruh di atas kepalanya. Aw ala atiqihi, atau ditaruh di atas tengkuknya, di atas tengkuknya. Wa kullama raka'a sajad tasaqqatat anhu. Setiap kali dia ruku jatuh. Dia gerak itu jatuh, dia sujud itu jatuh, berjatuhan dosanya. Nah, semakin banyak salatnya, maka semakin banyak juga jatuh dosanya. Maka salat itu enggak bagus cepat-cepat, apalagi enggak ada tumakninah. Salat ngebut kayak Valentino Rossi 180 km/jam. Allahu Akbar, kita baru takbir dia dah waladdallin. Amin. Ana baru menyebut amin dia dah rukuk lah. Kita menyusul rukuk dia dah sujud. Kita mau sujud dia dah salam. Saking cepat ekspres. Ada. Ana tanya kok ente salat di cepat banget. Habib, kalau kita naik kereta ekspres itu Jakarta Surabaya, kalau ekonomi kan lama sampainya. Tapi kalau ekspres kan cepat. Nanti kita salat cepat biar cepat masuk surganya tadi. Anak bilang, kalau cepat masuk surga, aku belum mau. Kalau cepat masuk surga, berarti cepat apa? Mati. Itu jawabnya. Dia jawab pakai akal. Kita jawabnya pakai akal juga. Tidak boleh begitu. Ada itu, pernah saya nemu. Di Pontianak orangnya gitu. Aneh-aneh. Jadi setiap sholat itu, dosa-dosanya didatang. Maka orang ahli sholat itu, insya Allah dosanya tidak banyak. Kalau kita ingin tahu, orang itu husnul khotimah apa tidak, lihat sholatnya. Kalau di ahli sholat, insyaallah. Mau dia meninggal hari Senin, Selasa, Rabu, dia meninggal husnul khotimah. Kalau sholatnya bagus. Yang penting sholatnya bagus. Karena awalul muhasabah bi abdi yaumil qiyamah as-shalah. Karena yang pertama kali dihisab itu sholatnya. Bukan sholawatnya, bukan ngajinya, mau sholatnya dulu. Idza shalahat shalat sa'ir amali kulli. Ah kalau sholatnya benar, maka insyaallah semua amalnya benar. Tapi kalau sholatnya dah rusak, enggak bisa. Tapi kalau ada orang enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, kebetulan meninggal hari Jumat. Akhir kata rumput tiara, dia meninggal hari baik. Mati baik. Ya mudah-mudahan, tidak boleh di sini kita seudur sama mayit. Haram hukumnya. Tapi kalau orang tidak pernah sholat, sholat setahun dua kali, sholat apa? Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun kalau beli baju baru, itu pun dapat kambing. Kalau tak ada, tak ada sembahyang. Terus meninggal hari Jumat, kita bilang sholat khotimah, mana bisa. Tidak semudah itu. Nah, tapi tidak boleh seutuh ramai tidak boleh. Ini buat kita, faham? Buat diri kita sendiri, ibrah buat hidup kita. Waqala ulama mengatakan inna sholatul ibadat al badani. Salat itu adalah ibadah paling afdol dari sisi badan, jasmani. ibadah jasmani yang paling afdol itu sholat. Jadi ibadah itu ada tiga. Ada ibadah jasmani, ada ibadah jasad. Ada ibadah harta, ada ibadah jasad dan harta. Kalau ibadah jasad itu jasad doang, gak perlu keluar duit. Sholat, zikir, puasa, ya kan? Sholat, zikir, puasa. Jadi jasad doang. Ada ibadah harta. Ibadah harta itu apa? Wakaf, sodakoh, zakat, infak, menyantuni anak yatim, menyantuni janda, menikah. Paham? Itu ibadah uang, harta. Ada ibadah jasad dan harta. Jasadnya gerak, hartanya gerak apa? Naik haji. Naik haji itu ibadah jasad dan harta. Jasad pergi, harta juga keluar. Itu ya. Nah, itu apa, sekedar mukadimah tentang keutamaan sholat. Nah, kita sudah membahas pertemuan yang lalu tentang sholat duhur, asar, dan juga maghrib. Ya, duhur, asar, dan maghrib. Sekarang kita masuk dua sholat terakhir. Itu sholat isya. Nah, bagi yang anu yang mendengarkan suara ini, nanti lihat pertemuan Selasa yang lalu ada di YouTube. Ya, di YouTube atau di fanpage ini ada. Kalau bisa kawan-kawan, pengajian ini juga di share di YouTube, dikasih tulisan. Tulisan di sholat satu. Ya, biar yang anu enggak kesusahan mencarinya atau dipotong. Ya. Sholat yang keempat, sholat isya. Nah, kenapa dinamakan sholat isya? Karena isya itu waktu malam. Dalam bahasa Arab, isya itu waktu malam. Makanya makan malam itu disebut asya. Tak asya, ya tak asya. Asya, makan malam. Ada hadis yang berbunyi, idza quddima bainal idza apa? Idza tajama'a bainal asya wal isya, qaddimil asya. Kalau berseteru, kalau bergabung sholat isya atau makan dulu nih. Ah, dulu kan makan dulu. Idza tajama'a bainal isya wal asya, apabila berkumpul, bertemu antara sholat isya dan waktu makan malam, qaddimil asya, dahulukan makan malam dulu. Dahulukan makan malam dulu. Kok bisa makan? Karena kalau kita tidak makan terus sholat, tapi makanan tidak kita lihat, akhirnya sholatnya tidak khusyuk cepat-cepat, karena pokoknya sudah lapar. Ah, tidak khusyuk nanti. Cepatlah imam, ya Allah, baca sekosa bisik. Lama betul lah imamnya. Ah, faham? Akhirnya makan dulu, habis makan baru sholat. Tapi kalau sudah disuguhkan maka, nah, tapi kalau belum makan ya sholat dulu. Nah, sholat dulu. Kalau udah di hadapannya makan dulu, baru sholat. Itu afdolnya, bukan wajib, enggak, afdolnya. Wahyat walau salawat waktu. Nah, sholat yang paling panjang nih sholat isya. Disebutkan kalau kita man shalal isya, di dalam sebuah hadis disebutkan man shalal isya jama'atan faka'anna maqama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka dia seakan-akan sholat separuh malam. Ada di YouTube, tentang ceramah anak ada. 10 keutamaan sholat subuh. Ada. Itu di Bogor. Di Masjid Mus'ab bin Umar. Tapi Radio Bogor gak rile ya. Kuningan tok ini ya. Isya deh. Paham? Wa man sholat subuh jamaatan. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah. Faka anna maqama layla kulla. Seakan-akan dia sholat satu malam sepenuhnya. Wah, hebat santri ini. Jadi seandainya kalian tuh enggak tahajud, seandainya enggak tahajud tapi isya subuh berjamaah, itu seakan-akan mendapatkan pahala salat satu malam. Satu malam itu beribadah terus. Itu afdol. Paham? Jelas? Nah, yang salah di masyarakat ini apa yang salah? Yang salah di masyarakat ini adalah isya tada, subuh tada, tahajud dia. Ya, nah, ini salah ini. Dikira dia tahajud atau enggak? Lebih afdal mana? Isya subuh enggak berjamaah, lalu dia tahajud, atau dia enggak tahajud tapi subuh dan isya berjamaah? Lebih afdal mana? Lebih afdal subuh isya berjamaah, walaupun tidak bertahajud. Bukan berarti anda nyuruh dia enggak tahajud. Aku dah isya berjamaah, enggak bertahajud lah. Nah. Afdolnya isya subuh berjamaah juga tahajud. Tapi kalau dipilih antara disuruh antara pilihan dua ini, subuh isya enggak berjamaah, tapi dia tahajud. Atau dia enggak tahajud tapi subuh isya berjamaah. Lebih afdol dia enggak tahajud tapi subuh isyanya berjamaah. Lebih afdol begitu. Afdol, tapi lebih afdol lagi tahajud juga. Yang enggak afdol itu tahajud tada, subuh isya pun tada. Habis itu khoyar masuk surga. Nah, ini yang tak afdol ini. Itu ya. Dianjurkan bangun malam. Kalau level kita ini yang tak pernah bangun malam, bangun walaupun hanya nyebut anak-anak-anak selesai. Apa maksud anak-anak-anak itu Pak Ustaz? Karena pada waktu malam itu yanzilu rabbuna kullalailatin ila samadina. Rahmat Allah itu turun setiap malam. Fayunadi, lalu Allah itu memanggil. Siapa yang minta maaf kepada aku? Satu. Siapa yang minta maaf kepada aku, maka akan aku ampuni. Siapa yang minta perlindungan kepadaku, maka akan aku lindungi. Siapa yang minta hajat kepada aku, maka akan aku kabulkan hajatnya. Tiga ini yang setiap malam diserukan. Maka orang yang salat tahajud, yang bangun malam, dia berdoa, dia mendapatkan. Minta ampunan Allah, minta perlindungan Allah, minta dikabulkan hajatnya. Nah kalau kita kesusahan bangun malam, ini bangun malam, level awal ini. Minimal bangun malam, bangun itu langsung ngomong anak tiga kali. Maksudnya apa? Ketika rahmat Allah bilang, siapa minta ampunan kepada Allah? Itu jawab, ana ya Allah. Ya ampun. Siapa minta perlindungan dari Allah? Ana ya Allah. Dikasih. Siapa yang hajatnya dikabulkan? Ana ya Allah. Jadi ana. Habis tidur lagi. Tapi ini level bawah ini. Itu pun persentase dikabulkannya 0,00%. Ya. Tapi lebih bagus daripada tidak sama sekali. Itu tahajud. Tahajud itu syaratnya dua. Pertama, dilakukan setelah melaksanakan sholat isya. Jadi setelah melaksanakan sholat isya. Jadi kalau belum sholat isya, itu tahajud tidak sah. Bukan tahajud namanya. Sholatnya sah, tapi bukan tahajud. Yang kedua, dilakukan setelah tidur, walaupun sebentar. Ada orang sholat isya, habis itu begadang jam 2 malam. Ngapain nonton bola? Madrid versus Barcelona. Wow. Habis selesai bola, dia balik rumah tahajud. Tak ada tidur, sah apa enggak? Enggak sah. Sholatnya sah, tapi bukan dinamakan tahajud. Sholat sunnah lain. Ada ulama mengatakan sholat qiyamul lail. Tapi yang jelas bukan tahajud. Jadi tahajud itu dua syaratnya. Harus dilakukan setelah sholat isya. Jadi sholat isya dulu, baru tahajud. Jangan tahajud dulu, baru isya. Yang kedua, tidur. Paham? Jadi boleh dia sholat isya, tidur, habis itu tahajud. Atau tidur dulu, tidur, nanti jam 1 malam bangun, sholat isya, lalu tahajud boleh. Walaupun tidurnya sebentar, isya jam 7. Sholat isya, pulang ke rumah, tidur, jam 8 bangun. Boleh tahajud? Boleh. Nah, ada saya isya. Tapi afdolnya dilakukan sepertiga malam terakhir afdolnya. Ya. Sholat isya. Kapan masuk waktunya sholat isya? Maksudnya waktu sholat isya adalah dimuruh bisyafakil ahmar dengan hilangnya mega-mega merah. Dan tentu habislah sholat isya ini bitulu il fajri shadiq ketika terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu menandakan masuknya waktu subuh. Apa fajar shadiq itu? Langsung kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu sholat subuh. Kenapa dinamakan subuh? Subuh karena sobah. Sobah itu sobah pagi. Karena subuh itu awalnya apa? Waktu pagi. Bukan jam 6. Kalau kita pagi itu jam 6. Ada lagi orang Pontianak jam 4 bangun sahur. Bilang, ah besok kita puasa ya. Nah, udah besok itu. Jam 4 itu sudah masuk besok. Dia bilang belum, kalau belum takang belum masuk besok. Nah, ya. Jamaah yang paling afdol itu jamaah sholat subuh. Waktu tabaru jamaah itu afdol jamaah. Nah, jamaah yang paling afdol itu adalah jamaah sholat subuh. Baru jamaah sholat yang lain. Kapan masuk waktunya? Masuk waktunya ketika muncul fajar shadiq. Apa itu? Fajar itu ada dua. Ada fajar shadiq, fajar yang jujur, fajar yang benar. Ada fajar kadzib, fajar bohong. Faham? Ada lagi fajar anak Pak Camat. Itu lain lagi. Itu nama orang. Fajar shadiq, fajar kadzib. Duluan mana? Duluan fajar kadzib dulu. Jadi langit itu kayak terang gitu. Faham? Nah, itu kalau langit udah mulai terang, agak ada putih-putih langit itu, nah, itu masuk waktu subuh. Tapi lihat dulu, kalau fajar shodiq masuk waktu subuh. Kalau fajar kadhib bukan. Perbedaannya apa? Kalau fajar shodiq, itu cahayanya menyebar dan bertambah. Paham? Tambah. Itu fajar shodiq. Kalau fajar kadhib, dia langsung terang tapi lama-lama gelap. Paham? Seperti meteor mau lewat, terang habis itu gelap lagi. Nah, biasanya kadhib dulu yang lewat. Nanti coba tes subuh ini. Kadhib dulu baru shodiq, Nah, itu perbedaannya. Perbedaan yang kedua juga, kalau fajar shodiq itu melebar cahayanya. Dari selatan ke timur, apa dari selatan ke utara. Paham? Itu melebar. Apa? Melebar itu. Paham? Seperti kita kasih belau ke dalam air melebar. Kalau fajar kadhib enggak, dia melintang doang, Di arahnya dari timur ke barat, nah, melintang doang. Nah, jadi kalau ente lihat ada cahaya melintang dari timur ke barat, itu bukan fajar shodiq, belum masuk waktu subuh itu. Itu fajar kadhib namanya. Paham? Fajar-fajar kadhib ini ya banyak setan keliaran. Paham ya? Nah, biasa jam segitu tuh mulai ayam koko, ajim gonggong lah. Lalu ya. Yang ketiga juga perbedaannya juga, kalau fajar shodiq tentu masuk waktu sholat dan juga masuk waktu puasa. Kalau fajar kadhib enggak, kalau fajar kadhib boleh makan. Jadi perbedaan fajar shodiq dan fajar kadhib adalah, kalau fajar shodiq itu dia membentang cahayanya, bertambah terang. Kalau fajar kadhib enggak, dia langsung terang, tiba-tiba langsung gelap. Kalau fajar shodiq dia cahayanya membentang juga, menyebar gitu. Kalau fajar kadhib hanya melintang saja lurus dari timur ke barat. Itu perbedaan. Itu masuk waktu subuh. Sekarang gampang. Sudah ada apa? Waktu sholat sepanjang waktu. Keluarnya kapan? Bitulu ijusim min kursi syams. Dengan munculnya cahaya matahari. Bukan cahaya, keluarnya sedikit aja dari matahari. Bukan keluar cahaya ya, enggak. Mataharinya yang keluar. Paham? Karena jam 5 itu masih agak terang-terang, tapi mataharinya belum keluar, kuning-kuningnya belum keluar belum. Belum keluar kusuh subuh. Afdalul a'mal, amal yang paling afdal adalah as-shalat fi waqtiha. Ya, salat pada waktu fi awwal waqtiha, salat pada awal waktunya. Tapi lihat sikon juga. Jangan kerja di tempat orang, istirahat jam 12, zuhur setengah 12 ditinggalkan pekerjaannya. Kenapa ditinggalkan? Salat awal waktu afdal, amal tinggalkan. Salah, enggak boleh, itu ada kewajiban juga. Nah, paham? Nanti jam 12 enggak dapat, tetap dapat. Karena dia ada pekerjaan, kecuali enggak ada pekerjaan atau kecuali bosnya enggak ngasih waktu istirahat untuk sholat, nah, wajib dia sholat. Tapi kalau ada waktu sholat walaupun telat dikit enggak apa-apa. Dia lo tetap dapat pahala sholat di awal waktu. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "An ahabbil a'mal ila Allah?" Amal apa yang paling Allah senangi? Amal apa yang paling afdol di sisi Allah? Nabi jawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Nanti ada dulu pernah Buya bahas tentang pembahasan salat di awal waktu. Salat di awal waktu itu bukan pas azan langsung salat, bukan. Maksudnya di awal-awal waktunya gitu loh. Sejam pertama gitu. Karena nanti ada orang waktu kerja kayak tadi yang dicontohkan, tinggalkan dia kerjaannya, akhirnya amburadul pekerjaan orang. Kenapa itu tinggalkan? Karena salat awal waktu enggak. Paham? Salat awal waktunya enggak seperti itu pemahamannya. Waqad warada diriwayatkan juga awal waktu ridwanullah. Awal waktu salat awal waktu itu dia dapat ridho Allah. Jadi misalkan ini salat zuhur asar ada 3 jam. 1 jam pertama itu, sepertiga pertama itu kita salat dapat ridho Allah. Tinggal ibu bagi ya. Aisyah ke subuh ini berapa jam? Dibagi 3. Wa wasathu rahmatullah. Di pertengahannya, sepertiga pertengahannya mendapatkan rahmat Allah. Wal akhir afullah. Dan yang sepertiga terakhir adalah pengampunan Allah. Kalau gitu aku sholat pas mau akhir-akhir biar diampuni oleh Allah. Bukan dosa kau diampuni. Karena kamu sholat mau di akhir waktu, semoga kau diampuni dosanya karena melalaikan sholat. Maksudnya begitu. Ya, fadhlu awwalil waqti al akhirah disebutkan terakhir. Keutamaan salat di awal waktu dibandingkan salat di akhir waktu itu perbedaannya seperti keutamaan akhirat dengan dunia. Oh, jauh. Akhirat dengan dunia, mulia mana? Mulia akhirat. Nah, sholat di awal waktu itu dengan sholat di akhir waktu perbedaannya seperti dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.